عبد فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai nomor 30 ya. 30 la naqbalul fatwa illa bidalilin min kitabillah ta'ala aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-thabitah. Kami tidak menerima fatwa. Kami tidak mengikuti fatwa. Illa bidalilin min kitabillah. Kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil yang datang dari kitab Allah Ta'ala. Atau sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sabitah. Apa yang dimaksud dengan as-sabitah? Yang tetap, yang teguh, yang sahih. Jadi, maka fatwa dari siapapun, fatwa dari ulama manapun, apabila tidak berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tolak. Ya, ini adalah termasuk bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak taklid kepada seorang pun. Sebagaimana ucapan Imam Malik bahwa semua orang pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Siapapun dia, ulama sekali bermanapun, maka pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Imam Malik menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan manusia yang tidak boleh kita tolak, yang tidak boleh dikritik, yang pasti benar, yang tidak mungkin salah, hanyalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau, baik Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar dan Umar, maka bisa benar, bisa salah. Boleh kita terima, boleh kita tolak. Ya. Lalu bagaimana ucapan para ulama bahwa kita disuruh mengikuti para sahabat? Ya. Dan juga ucapan Nabi, ikutilah dua penggantiku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka yang dimaksud adalah satu, ijma' sahabat. Yang kedua, wabil khusus ketika Abu Bakar dan Umar masih hidup. Artinya secara zaman, perintah Nabi untuk mengikuti dua penggantiku, yaitu Abu Bakar dan Umar, adalah secara zaman. Jadi zaman di mana Abu Bakar dan Umar masih hidup, ini adalah zaman terbaik nomor dua setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman terbaik tentu zaman di mana Nabi hidup. Setelah itu apa? Zaman sahabat. Nah, zaman sahabat ini dibagi beberapa keadaan. Keadaan di mana fitnah belum muncul, dan keadaan di mana fitnah sudah mulai muncul. Kapan fitnah belum muncul? Yaitu ketika Abu Bakar dan Umar masih hidup. Maka batasnya adalah Umar. Lalu Abu Bakar bila Abu Bakar memimpin, Umar masih hidup. Batasnya adalah Umar. Batasnya adalah matinya Umar, terbunuhnya Umar. Maka Abu Dzar mengatakan Umar oknum fitnah. Umar adalah gemboknya fitnah, kuncinya fitnah. Selagi Umar masih hidup, maka fitnah itu tidak muncul. Fitnah muncul, kesesatan dianggap hak, ya, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, baru muncul setelah Umar terbunuh. Maka bukan berarti bahwa Umar maksum, Abu Bakar maksum, tidak. Yang dimaksud periode, zaman. Maka para ulama menghitung kesalahan Abu Bakar, kekeliruan Umar, dihitung. Ada. Itu tidak banyak. Ya, pendapat Abu Bakar yang keliru, ijtihad Umar yang salah, ada. Sekali lagi, maksud bahwa kita disuruh mengikuti dua penerus Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar, adalah secara zaman. Ya, gitu. Nah, setelah Umar wafat, maka muncul fitnah. Muncul fitnah diawali dengan fitnah besar tentang sekelompok manusia yang terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim, yang menganggap bahwa dosa besar menyebabkan seseorang jadi kafir, ya, yaitu firqah pertama dalam Islam, aliran sesat pertama dalam Islam, yaitu Khawarij, yang muncul di akhir kekhalifahan Utsman bin Affan dan membesar dan akhirnya diperangi di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan fitnah yang luar biasa ada pada diri pembunuh Utsman bin Affan. Kalau pembunuh Umar jelas-jelas orang Majusi, jelas-jelas non-Muslim, dan Umar bersyukur, alhamdulillah, yang membunuh saya bukan orang Islam, ya. Tetapi yang membunuh Utsman adalah orang Islam. Dan setelah membunuh Utsman, dia mengatakan, aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Lihat, lihat. Betapa fitnah yang sangat besar sekali. Membunuh seorang Utsman bin Affan, menantu Nabi dua kali, ya, yang jangankan Nabi, malaikat saja malu pada Utsman, yang membeli sumur rumah untuk dibebaskan untuk keperluan kaum muslimin, ya. Dia bilang apa? Jihad. Ini fitnah yang sangat besar. Ini tidak terjadi pada diri pembunuh Umar. Pembunuh Umar jelas orang non-muslim, Majus, Abu Lu'lu. Pembunuh Utsman ini, ya, Ibnu Muljam, mengaku muslim. Dan dia mengatakan, belum pernah aku jihad sebesar jihadku barusan, ya, setelah selesai membunuh Utsman bin Affan. Ya, ayo. Fitnah yang sangat luar biasa. Sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan, fitnah yang luar biasa. Ya, yang dihembuskan oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan membuat agama baru dalam Islam, agama Rafidah Syiah. Ya, di mana berhari-hari rumah Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang dari Mesir, dari Syam, yang digerakkan, yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah. Ya, dia bohong mengajak kaum muslimin untuk pergi umrah, tetapi maksudnya adalah untuk berdemo, mendemo Utsman bin Affan, mengerumuni dan mengepung rumah Utsman bin Affan, dan kaum muslimin hari itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, warga Madinah sampai Ali bin Abi Thalib, sampai Hasan, Husain, dan Abdurrahman bin Auf, ya, Zubair bin Awam, tidak bisa berbuat apa. Ya, bahkan yang menjadi imam di Masjid Nabawi waktu itu adalah kaum pemberontak. Karena memang Madinah betul-betul dikuasai oleh kaum pemberontak. Ya, dan Utsman bin Affan teguh dengan wasiat Nabi. Ya. Jika Allah memberikan sesuatu kepadamu, lalu kemudian akan dirampas orang, maka jangan engkau berikan. Ya, Utsman faham bahwa ini wasiat dari Nabi, bahwa kelak ketika orang-orang menginginkan engkau mundur dari jabatan, jangan engkau mundur, walaupun berakhir dengan kematian. Ya, ada yang buruk. Ya, contoh yang buruk. Contoh yang buruk, sunnah yang buruk. Presiden atau raja atau khalifah atau pemimpin disuruh mundur oleh rakyatnya, kemudian mau mundur, ini buruk sekali. Buruk sekali. Nanti kalau ada apa-apa, begitu berarti mundur, lalu ada apa-apa, pemimpin kurang baik atau keadaan buruk, lalu orang-orang, terutama mahasiswa yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu sunnah ini, menyuruh mundur, nah, tentu terus harus diikuti, karena diawali dengan sunnah yang buruk. Ya, sebagaimana dengan begitu? Ya, buruk sekali. Ya, salah sedikit suruh mundur, salah sedikit suruh mundur. Ya. Maka di antara sunnah yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, menantu Nabi dua kali ini, disuruh mundur oleh puluhan ribu kaum muslimin, tidak mau. Ya, lebih baik mati daripada mundur. Dan betul, lebih baik mati. Dan akhirnya mati. Ya. Dan Umar, Abu Hurairah, dan lainnya menasihati kepada Utsman bin Affan, jangan mundur. Ya, jangan mundur. Ya. Mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya surga dan neraka. Yang punya surga dan neraka adalah Allah. Ya. Tapi kebijakan Utsman, kelembutan Utsman tidak membawa Utsman kepada satu perintah. Utsman tidak memerintahkan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah untuk melawan para pemberontak. Sebab kalau dilawan tentu perang sesama muslim. Maka lebih baik kurban satu orang, yaitu Utsman bin Affan. Ya, ini fitnah. Ya. Yeah. 31. Nunkiru 'alal mas'ulin wa ghairihim ziyarata qabri lini wa ghairihi min zu'ama'il ilhaq lit'azim. Ini barangkali beliau melihat ada sekelompok kaum muslimin di negeri beliau yang membolehkan atau yang gemar menziarahi kubur-kubur tokoh kafir. Di antaranya ini Lenin, ya, tokoh komunis, ya. Sebagian kaum muslimin menziarahi kubur-kubur tokoh kafir, ya. Beliau meminta. Ya. Dan haram, karena mau tidak mau ada pengagungan. Gitu. Bagaimana kalau sekedar iseng saja, ingin tahu saja, maka yang terbaik adalah jangan. Walaupun ketika dia sekedar iseng saja, ingin tahu saja, tentu dosanya tidak sebesar orang yang mengagungkan kubur itu. Kuburnya Hitler, kuburnya Napoleon, kuburnya Plato, kalau memang masih ada. Tokoh-tokoh kafir haram kita ziarahi. Nah, beliau mengingkari orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mempunyai kuasa yang membolehkan menziarahi kubur tokoh-tokoh kafir. Di antaranya ini, ya, min zu'ama'il ilhad, tokoh-tokoh komunis. Al-ta'zim, karena itu semua dilakukan adalah untuk mengagungkan. Ya. Menziarahi kubur tokoh muslim, kiai, ulama, kalau tujuannya untuk tabar mencari berkah, ini haram. Apalagi kubur orang kafir. Ya. Kita ziarahi kuburnya Imam Syafi'i, kita ziarahi kuburnya Imam Ahmad, kita ziarahi bahkan kuburnya Rasulullah, tapi niatnya sabarun, niatnya mencari berkah, maka ini haram. Karena tidak ada berkah di kubur. Berkah adanya di mana? Di misi. Berkah adanya di mana? Di tempat sholat. Ya, di tempat ibadah. Berkah adanya di mana? Ketaatan. Berkah adanya di mana? Sholat. Puasa, zakat, haji, sholat, jihad. Itulah berkah. Adapun di kubur tidak ada keberkahan. Siapa yang mengatakan bahwa ada keberkahan di kubur-kubur, dia harus bawa dalil. Mana dalil? Ya, tentu yang sahih. Kita lihat para sahabat. Kita lihat Abu Bakar Umar tidak pernah mencontohkan mencari berkah di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka tidak melakukan apa yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Ketika di saat sulit, mereka mendatangi kubur-kubur wali, kubur-kubur para ulama untuk meminta berkah, untuk mencari berkah, atau untuk bertawassul, memohon kepada Allah lewat wali yang sudah meninggal itu. Ini syirik lagi. Ya, bisa menjurus ke dalam syirkul akbar, mengeluarkan kita dari Islam. Ya. Nah ini, apalagi kubur itu kubur orang munafik, orang musyrik, orang kafir, bahkan tokohnya. Tokoh-tokoh kekafiran seperti Lenin sini, Hitler, Napoleon dan seterusnya. Dan sedikit tentang kubur. Kaum muslimin berada dalam dua kesalahan. Sebagian wudu, sebagian tafriq. Maka kita terhadap kubur disuruh berada dalam pertengahan. Tidak wudu, tidak tafriq. Tidak berlebihan terhadap kubur dan tidak kurang di dalam menghormat kubur. Ya. Apa hulu misalnya? Menembok. Membikin atap. Mendinggikan kubur itu lebih dari sejengkal. Membikin tulisan-tulisan di kubur. Prasasti. Meletakkan lampu di kubur. Ini bagian dari hulu. Minta-minta kepada orang yang sudah mati. Mencari berkah di atas kubur itu. Minta kepada Allah lewat orang yang ada di kubur itu. Atau minta kepada Allah langsung tidak lewat kepada yang dikubur, tetapi sengaja dia datang ke kubur itu. Dia minta kepada Allah, tapi ke Banten dulu, ke Demak dulu. Dia minta di sana. Atau di kubur Nabi, di hadapan kubur Nabi, dia meminta kepada Allah. Ini termasuk hulu. Ya, karena tidak ada sunnahnya berdoa di atas kubur kecuali memang doa yang kita ucapkan di atas kubur untuk si mayat. Tidak ada sunnahnya kita minta hujan, kita minta rizki, kita minta kesembuhan dari sakit harus datang dulu ke kubur. Walaupun mintanya langsung kepada Allah tanpa tawasul kepada si mayat yang ada di kubur. Ini tidak ada sunnah. Ya, tidak ada sunnahnya berarti bid'ah. Nah, ini yang dulu. Kemudian ada yang tafrid, kurang. Apa? Menginjak mayat. Duduk atau berdiri tepat di atas kubur si mayat itu. Ini berdosa. Karena ada larangannya. Ya. Kemudian apa? Tidak melepas sandal. Tidak melepas sepatu. Ketika masuk ke area kuburan. Ini pun bagian dari tafriq. Ya. Maka sekali lagi terhadap kubur ada penghormatan tapi jangan duduk. Apa penghormatannya tadi? Jangan duduk di atas mayat persis. Jangan berdiri di atas mayat persis. Jangan melewati tentunya kecuali darurat. Sedang membawa keranda. Sedang membawa mayat. Tentu sulit bagi kita untuk tidak menginjak atau melangkai kubur-kubur. Sulit. Sulit. Kecuali keadaan memungkinkan itu kubur barisannya rapi. Maka kita berjalan di jalan setapak. Tapi ada kalanya tidak seperti itu. Kuburnya tidak teratur, maka mau tidak mau terpaksa kita melangkahi, menginjak kubur-kubur tersebut. Tulis. Ad-daruratu tubibul mahdura. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ya. Nah, ini tentang kubur. Ya. 32. Nunkiru ala hukkabil muslimin al-ittihad ma'a a'da'il islam sawa'an akanu amrikiyin au suyu'iyin. Kami mengingkari para pemimpin-pemimpin muslim, presiden-presiden muslim, raja-raja muslim yang bersekutu bersama musuh-musuh Islam. Ya, ini menunjukkan keadilan beliau. Ya, walaupun teriakan ini, ucapan ini biasanya keluar dari mulutnya orang-orang Hizbiyyin Harakiyyin, tapi kalau itu betul, maka tetap beliau teriakan. Ya, apa yang ada pada diri orang Hizbiyyin Harakiyyin, ya tentu tidak semuanya batil. Sebagaimana yang ada pada diri Abu Jahal Abu Lahab, apa semuanya batil semua? Tentu ada kebaikan pada diri Abu Jahal Abu Lahab. Ya? Ah, maka jangan mentang-mentang kita benci kepada satu firqah, maka ketika firqah ini ada pada diri firqah itu kebaikan, lalu kita tutup. Artinya kita tidak menyerukan itu. Ya? Nah, misalnya ini. Orang Hizbi Haroki ini yang sering mengucapkan ucapan ini, dan ucapan ini benar, tentu kita juga mengucapkan bukan karena Hizbiyyin, bukan karena Harakiyyin, tapi karena ini al-haq. Begitu. Bukan berarti kita membela Hizbiyyin Harakiyyin, tidak. Ya, kebetulan saja sama. Ya, sebagaimana ketika ada non-muslim agama Nasrani yang meneriakkan kasih sayang, apakah kemudian kita tutup kasih sayang? Sebab kalau kita berdakwah kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, nanti jadi tasabuh dengan Nasrani. Tidak, tidak seperti itu. Ya, jadi ucapan beliau mengingkari para pemimpin-pemimpin muslim, raja-raja, presiden muslim yang bersatu dengan musuh-musuh Islam, ini hak. Ya. Sawa'an akanu amrikiyyin aw suyu'iyyin. Apakah musuh-musuh Islam itu dari bangsa Amerika atau bangsa-bangsa komunis? Sama. Sama. Dua-duanya adalah non-muslim. Dua-duanya adalah musuh Islam ketika mereka memusuhi. Maka jika seorang tokoh, seorang muslim, seorang presiden, seorang raja bersatu dengan mereka, bersekutu dengan mereka, tentu diingkari. Ya, tidak dibenar. Gitu. Dan para ulama ketika menasihati para raja, para pemimpin, maka mengikuti sunnah Nabi. Ya, maka Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin sudah menasihati. Ya, sudah menasihati Raja Faisal waktu itu. Ya, Raja Fahd waktu itu untuk berlepas diri, untuk tidak memberikan tempat kepada Amerika dan seterusnya. Ya, tapi nasihat ini tidak diperdengarkan di televisi, di koran, di radio, di internet. Karena apa? Karena Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Al-Albani paham semua. Beda dengan orang-orang Hizbiyyin Harakiyyin. Beda dengan Syed Qutb. Ya, Fahiyakan, Syed Hawa, ya, Abdullah Azam dan seterusnya, yang tidak paham kaidah sunnah di dalam menasihati pemimpin. Maka di mana mereka menasihati pemimpin? Di televisi, di radio, di internet, di jalanan, di koran-koran. berarti mereka tidak paham sunnah. Adapun ulama-ulama sunnah memahami sunnah dan berdakwah sesuai dengan sunnah, maka dinasihati para pemimpin itu sesuai dengan sunnah. Apa? Afdalul jihadi kalimatu ajrin 'inda sultanin jair. Sebesar-besar jihad adalah kalimat yang adil di depan penguasa yang zalim, yang jahil. Di mana? Di depan. Di depan, bukan di belakang. Bukan di televisi, bukan di koran, bukan di jalan, tapi di hadapan. Ya. Bahkan lebih jelas Nabi menggambarkan pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati dengan lembut. Ya. Bagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, untuk berlembah lembut kepada Fir'aun, apalagi terhadap Raja Mesir, Presiden Mesir, Khalifah Mesir, tentu harus lembut lagi. Kepada Fir'aun saja disuruh lembut, padahal yang disuruh lembut oleh Allah adalah Nabi Musa dan Harun. Ya, bagaimana kalau ulama yang tentu derajatnya lebih bawah dari Musa dan Harun, maka tentu harus lembut lagi, harus lebih sopan lagi. Maka lihat para mahasiswa-mahasiswa yang dididik oleh Yahudi dan Nasrani, yang dididik oleh paham sekuler yang jauh dari sunnah, dicaci maki penguasa, dijelek-jelekkan penguasa, ya, bahkan wakil penguasa dipukul, ditendang. Ya, bagaimana mereka mengatasnamakan membela rakyat, membela kepentingan rakyat, tapi dengan cara yang jauh dari sunnah, ya, dengan cara yang menyimpang dari kaidah syar'i. Berangkat dari apa? Kejahilan mereka terhadap syariat, jauhnya mereka dari sunnah, karena mereka tidak belajar sunnah. Ya, yang mereka pelajari sunnahnya orang Yahudi, sunnahnya orang Nasrani. Ya. Tiga puluh tiga. Ad-da'awatul jahiliyah kal-kaumiyah wal-urubah ننكرها ونعتبرها دعوات جاهلية. دعوة جاهلية. Seruan-seruan jahiliyah seperti seruan kebangsaan. Jadi mengajak kepada kaum muslimin untuk membela sebangsanya. Kita bangsa Indonesia, kita bangsa Malaysia, kita bangsa Mesir. Gitu. Atau yang sifatnya Arab. Ya, ini bangsa Arab. Ini pun tidak baik. Ya. Karena Nabi tidak berdakwah kepada Arab, tapi kepada Allah, dakwah ila Allah, bukan dakwah ila Arab. Nunkiruha, kami mengingkari. Kami mengingkari dakwah-dakwah seperti ini, seruan-seruan seperti ini. Ya, dan jelas ini asabiyah. Maka tidak boleh kita berdakwah kebangsaan. Nasional. Ya. Ini tidak boleh, ini haram. Ya. Bahwa kita mengakui bahwa kita adalah bangsa Indonesia, ya. Bahwa si fulan yang memang bapaknya Jawa, kakeknya Jawa, buyutnya Jawa, dia harus akui bahwa dia orang Jawa. Ya, bapaknya Sunda, kakeknya Sunda, buyutnya Sunda dan seterusnya, maka dia harus akui bahwa dia orang Sunda. Ya, karena Nabi juga mengakui aku Quraisy. Padahal Quraisy waktu itu identik dengan kekufuran, maka disebut kafir Quraisy, kafir Quraisy. Tapi Nabi mengatakan aku Quraisy. Ya, sebagaimana Nabi Isa, sebagaimana Nabi Musa mengakui Bani Israel. Bani Israel, walaupun Bani Israel identik dengan kekufuran, ya, penentangan, kezaliman, maka mengakui suku tertentu, bangsa tertentu, wajib. Wajib. Tapi bukan untuk dibela. Bukan untuk dijadikan dakwah. Bukan untuk dijadikan seruan. Seruan itu dakwah. Dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Yang diajarkan Islam. Yang dibela Islam. Yang didakwahkan Islam. Bukan kebangsaan. Ya. Sebab dakwah jahiliyah seperti ini, ya, kata beliau, minal asbab allati akhbarat al-muslimin. Ini adalah sebab-sebab yang menjadikan mundurnya kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin mundur terbelakang. Karena apa? Karena dakwah seperti ini. Dakwah jahiliyah. Dakwah kebangsaan, dakwah keharapan, ya, dan seterusnya. Allah alam. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.